معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتاح يا عليم يا معين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء إلى أن قال والردة. نيون بانغابونتان سأترينيبون nanti setelah pembahasan yang ada di kitab Imam Abu Syuja yaitu Ghayatut Takrib, lalu yang kami terangkan dari kitab Kifayatul Akhyar, ada juga nanti walaupun sama pembahasannya tapi berbeda atau lebih dalam rangkaian makna-makna yang diterangkan di dalamnya, di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, itu nanti juga akan saya sampaikan walaupun mungkin koyo-koyo mbaleni, karena memang kewajiban kami bukan hanya mengantarkan pengajian ini, tapi bagaimana agar benar-benar memahamkan kepada baik itu yang awam, khususnya umumnya bagi yang butuh kita ingatkan. Dan bahwa yang mengakibatkan batalnya puasa itu ada 10. Yang pertama, hal apa saja yang masuk secara sengaja kepada jauh bolongane awak. Yang selanjutnya, atau masuk dalam kepala, maksudipun ya bolongan sing ono nok sirah nih. Karena sing dimasuk jauf niku bimakna al-batnu, perut. Jadi bolongan nopo ae sing nuju renggene perut. Dan bolongan nopo mawon sing wonten tenggene kepala, itu nek dileboni sesuatu secara sengaja batal. Lalu berobat di antara salah satu dua jalan ngarep nopo mburi, nek suntik mboten batal. Suntik niku modele ngene napa mboten lewat bolongan. Terus mutah-mutah dengan sengaja. Wati di dalam farji. Nggih, wati niku nanti di dalam kitab Taqriratus Sadidah lebih dijelaskan lagi. Kalau wati gitu, kalau jima atau kumpul, itu bukan hanya asal dosa atau gampangane batalne poso terus besok kodok boten namung niku tok. Diwajibke mbayar kafaroh. Selajengipun inzal, sengaja mengeluarkan sperma dengan cara gepok senggol mubasyarah. Lalu haid, nifas, gila, dan terakhir riddah. Yang namanya riddah ini yang ingin pagi ini akan saya sampaikan. karena maknanya lebih mendalam, riddah itu murtad. Murtad itu masya Allah, kalau di dalam bahasanya takriratus sadidah, wahia qat'ul islam biniyatin au qawlin au fi'lin walau kanatir riddah lahdotan wahid. Jadi yang namanya murtad itu medot islam dengan diakibatkan niat atau ucapannya yang mengakibatkan dia murtad atau pekerjaannya yang mengakibatkan dia murtad. Walaupun murtate gur sedetik ucap-ucapannya. Nah, sekarang saya akan membukakan pembahasan apa itu murtad dari kitab yang dimiliki oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Ba'alawi, seorang waliullah ta'ala di zamannya, seorang waliul kutub yang keberkahan ilmunya luar biasa. Dikatakan mujahadah beliau saben dintene niku maca sallallahu ala Muhammad ping 20.000, la ilaha illallah ping 20.000, Allahu Allahu ping 20.000, dereng mujahadah liyane. Makane ngantek diparingi barokah ilmune atus ngeten. Namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau mengatakan, yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yukti'uhu wa huwa riddah. Wajib bagi seorang muslim, semua muslimin, menjaga keislamannya dari apa-apa saja yang merusak keislaman itu, membatalkan keislaman itu, memutus keislaman itu, yaitu riddah atau orangnya namanya murtad. Wahuwa riddah. Riddah murtad itu afhasul kufri wa aghladu. Wele-ele-e kekufuran. Lan gede-gede ini kekufuran secara hukum. Li'annal murtadala yugirru bil jizyah wala yu'minu bi khilafil kafir al asli fi dhalika wa innar riddata tuhbitul amal in ittasalat bil mauti fa ka'annal murtada lam ya'mal syai'an. Kok nganti ana wong murtad nganti matine iku ngamal sedurunge murtate iku mau ditolak kali Gusti Allah, dianggap orang amal apa-apa. Ngono. Jadi murtad niku na'udzubillah min dalik kudu dihati-hati. Waqad kathura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalam. Di zaman sekarang ini, di zaman Habib Abdullah Mawad mengatakan bahwa di zaman sekarang ini banyak manusia gegampang ing dalam omongane hatta annahu yakhruju min ba'dim alfat tukhrijuhum anil islam. Saking gegampange ngomong, sak karepe dhewe nek ngomong sampai tanpa dia pahami, tanpa dia sengaja ujuk-ujuk mengeluarkan omongan yang mengakibatkan dia keluar dari Islam. Walayarawna dharika. Dan mereka tidak tahu bahwa omongan seperti itu tuh ndadek nuwangi murtad. Medeni wong ngeten. Orang ngerti walayarawna dharika zamban fadlan an kaunihi kufrat. Orang ngerti nek nguniku dosa, orang ngerti nek nguniku kikung ndadek nuwangi kikufur. Nah, apa itu semua dikatakan waridatu salah satu aksamin i'tiqadatu wa af'alun wa aqwalun. Murtad niku wonten telung bagian. Ono murtad secara keyakinan, berarti tempatnya di hati, geleng-geleng. Jadi engko nek sampean ngerti terus sampean kok kira-kira no ati duwe kaya ngene iku ya berarti ku murtad. Onten sing berupa pengkerjaan, ono sing berupa omongan. Wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban katsiratan. Setiap bagian daripada tiga murtad tadi, murtad keyakinan, murtad secara omongan, murtad secara pekerjaan, itu cabangnya kuatah sangat. Faminal awali asyakku fillah. Ya Allah, medeni wong e. Contone termasuk di antara kategori murtad secara keyakinan adalah duwi rasa mamang marang Gusti Allah. Allah iku piye ya? Jarine kok mukhalafah lil hawadisi. Jarine kok beda karo makhluk. Lha engko nek Gusti Allah ora ndek tangan niku nek ngewehi terus karo apa? Duwe pikiran ngoten niku murtad secara keyakinan. Ngaji niku penting. Aja mending nang nglemokno awak tok. Besok digawe royoan neraka. Au fi rasulihi ka an syakka fi sayidina Muhammad hal huwa Rasulullah. Atau memang terhadap Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu masuk rasul tenan. Aku biyen pas diangkat ya ora tau roh. SK-ne ya ora tau diduduhno aku. Tadi malam perjalanan dari kita pengajian di dalam bis itu ada pulau setel ke ceramah seorang mantan pendeta yang menerangkan secara detail beliau ini asli daerah Manado sana. Yang dulu ketika menjadi pendeta niku Pak Yahya siapa, Dr. Yahya siapa. Itu berhasil membuat fakultas sing ngajarkan tentang Kristen tadi. Wis memang wong dokter tenan. Bahkan diceritakan gaji per bulannya itu dari kelipatan 100 kepala rumah tangga. Kalau 100 kepala rumah tangga itu dia kok ngantek di jamaah sebesar itu, berarti ben bulan nombone 10 juta. Kalau 900 lebih. Nah, sekitar 1 bulannya itu ketika menjadi pendeta itu 90 juta. Jadi kiyaine wong ngono iku enak. Di 90 juta. Karena setiap jamaah wong siji wis pokoke kudu bayar 10% dari apa yang didapatkan. Nah, masuknya Islam beliau itu bukan karena ngimpi adzan, mboten. Karena benar-benar mendeteksi kebenaran Al-Quran ditinjau dari kebenaran dalam pertimbangan logika, dalam pertimbangan sing macam-macam lah, sing dadosaken kefutuh hati ini tuh. Sampai akhirnya dibandingno dengan yang ada di kitab suci yang lain. Sampai kitab suci yang dianggap dia benar itu, justru sekarang ini dia menciptakan satu buku kebohongan yang ada di dalamnya sejumlah 80 lebih kebohongan. Dan goro-goro buku ini, ada beberapa satu kampung di daerah mana itu yang Ketika didatangkan napa beliau ini langsung mlebu Islam kabeh. Wis beberapa tempat nah wis luar biasa memang. Nek sampean roh pengajiannya ya top tenan. Hebat tenan. Asli ya. Nah, kula dhewe ya ora tahu ngadepi agama iko iki piye, tapi dibuka lebar-lebar luar biasa. Nah, kadang wong Islam iku ora jluntrung karo agamane dhewe. Alah-alah, coba tak wong semene iki sing teko ngono tak bedheki nek lepak lepek. Lah piye wong sekolahe mbiyen ya jurusane luru duit. Lulus ya sama dengan mbok gawe. Kira-kira bar duwe-duwe ya sama dengan kawin. Ngaji itu pagi ya setengah kepeksa to. Keumpama ora dihukum karo juragane. Alah, aku kira nyindir. Yaitu ngantemi. Karena memang anggapane urip kuwi sing penting ya pokoke lu duit, mbok gawe, mangan, turu, mangan, turu, mangan, turu, mati ngono. Awil Quran utawa mamang nang jerone Quran. Ning kula yakin kathah sing ora mamang maca ora iso arep mamang piye. Mane rada iso maca terus mamang ngono. Ning sing dimaksud mamang ka'an syakka hal huwa min indillah. Contone wangi mamang apa Quran ki sangka Gusti Allah tenan to ya. Nah, terus Gusti Allah terus piye? Qul huwallahu ahad. Ngono ta ya ngono. Pemikiran ngoten-ngoten niku kok nganti ketemu nang atimu ndang maca syahadat. Awil yaumil akhir utawa mamang karo dina kiamat. Hawa huwa yaumul qiyamah, yaumul qiyamah sumya bidzalika li'annahu la laila ba'da wa la nahar. Dikatakan kenapa hari akhir sebab bariku wis ora ana dina, wis ora ana wengi. Awil jannah awil nar, diceritani surga neraka mamang, awil sawab ganjaran, awil iqab bab siksa, au nahwi dzalik mimma huwa mujma' alaih. Sing pokoknya disepakati oleh para ulama kok ngarani contohnya Isra Mi'raj minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa ora ngandel meneh mukjizate para nabi ora ngandel meneh karomate keramate para wali wis cetha Quran nerangke keramate Siti Maryam keramate napa Asif anak buahipun Nabi Sulaiman keramate Ashabul Kahfi kok nganti ora percaya bab keramat. Allah apa tenan wali, wali apa? Wali kukun. Lah hati-hati. Kudu nang maca syahadat. Awi taqada faqda sifatin min sifatillah taala alwajibah lau ijma'an atau ngarani Allah tidak bersifatan memiliki sifat-sifat yang sudah disepakati para ulama. Lanjut, Gusti Allah duwe sifat wahdaniyah siji. Allah duwe sifat apa? Alimun ilm al ilmu apa kal ilmi kaya dene Allah di sifat ngerti kok kita ngarani Allah aku kadang orang ngerti paman au nasabalahu sifatan yajibu tanzihu anha ijma'an kal jismi utawa bangsake ngarani Gusti Allah memiliki sifat-sifat yang sebenarnya sifat-sifat itu Allah maha bersih dari sifat-sifat tadi contohnya ngarani Gusti Allah memiliki jisim. Tapi di sini dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani wal hasil annal mujassim la yakfuru illa idza lazima min kalamihi tashbih fa kufru min haitsu tashbih la tajsim. Menurut Imam Asy-Syarqawi nek ana wong ngarani Allah itu punya jisim ora otomatis kufur mboten kecuali nek ngomongane ngarani nganti Allah padha karo makhluk. Allah duwe asta, duwe sikah, duwe apa, padha karo aku mawane. Ngarani padha itu lho sing dadekno kufur. Bun. Au halala muharraman bil ijma' utawa menghalalkan yang haram secara ijma'. Zina diarani halal. Murtad. Sing makluman minad dini bidzarurah lho ge. Yang sudah diketahui di dalam agama secara darurah. Artinya pokoknya otomatis sudah dipahamkan secara detail oleh apa, agama ini iku haram lah kok mbok halal ke Contohnya tadi zina, liwat. Liwat niku liwat, li tambah wat. Liwat niku ngumpuli ning liwat buri. Sodomi walaupun karo bojone. Nyodomi bojone iku dosane padha karo zina marang ibuke dhewe. Dosane ngantek kaya ngene. Wal qatli mateni, wassariqah nyolong, wal ghasab ana wong ngarani, wah aku ora ndedet, bosku kan medit. Nek asal nyolong tok niku ya gur dosa ngono tok. Tapi kayak ngarani nganti sekali-kali. Bosku harus kayak dewe ya. Atau matur nuwun karo aku, sakne bentak-bentak aku tok. Sekali-kali tak ngi pelajaran barang. Tujuanku kan lillahi ta'ala. Dari padang kok wong kakean bondo, lah besok kakean di apa di hisab, lah kan kowe apik tak colong. Lah bondomu sing iki nanti dicolong wong, lah wis, lah kan ngoten dadi aku nyakuan lillahi ta'ala ngentekno. Ngoten. Wal ghasab, ghasab iki gunakno nggone wong. Ngileh ning ora ngomong, niku ghasab jeneng. Tanda biasa toh kumpul karo wong sandal kecuali ulima ridhohu kecuali sing bener-bener ngerti nek iku mesti diridani contoh umpamane sandal welik lecek kiwa kabeh ngono kok jharap ra ridhohu terus piye to kira-kira ya, diri dani lah. Au harama halalan. Utawa mengharamkan yang halal. Seperti baik jual beli. Nikah. Au nafya wujubin mujma'alih kadhalik. Sholawat. Sholat dianggap haram. Zakat, poso. Sekarang ini yang lagi gencar-gencarin no TV. Jadi ini ada yang coba aku sih dapat tak paham. Wah. Pengikutnya tidak boleh apa jadi nikah lebih dari 4 dianggap halalan thayyibat karena Mbah Gaib Eyang Gaib jadi menurut Eyang Gaib engkau harus menjadi istriku au aujaba ma lam yajib ijma'an bon sak terusipun watah sangat niki nek tak waca ya dua bu. Di antara yang penting au jawaza nubuwata hadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarani memperkenankan ana wong dadi nabi sakwise kanjeng nabi musodik iku nabi ngandel ngandel ngandel nabi masa kini iku berarti murtad sing nomor loro contohnya apa pak murtad secara pekerjaan kasujudin lisonamin sujud kepada apa namanya berholo sonam berholo yen Mu'ad bin Jabal nalika ditugaske teng Syam daerah Syria Syam menjadi gubernur mantuk gubernur napa-napa bangsa ditugaske Kanjeng Nabi mantuk iki ngerti-ngerti Kanjeng Nabi langsung disujudi. Kanjeng Nabi kaget loh, lha kok aja sujud, aja sujud. Kenapa kamu kok sujud kepadaku? Karena di Syam sana anggapane itu sopan, andepane iku sopan santun. Menghormati panglima perang, menghormati wong-wong tokoh masyarakat itu carane nek ketemu ya ngoten niki. Kaya eyang sapa mau, mbah ra mudeng. Dadi nek arep sowan, wah sujud sik. Nah Kanjeng Nabi, aja. Lah niku tujuane mereka menghormati ora kok umpama ana hukume agama sing memperkenankan sujud karo manusa maka hukum itu akan saya sampaikan kepada wanita istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, jadi kok umpama ana model penghormatan sing harus sampai sedemikian itu yang diperkenankan umpama ngantek sujud maka itu patute sujudnya istri kepada suami. Dan ini jadi tiang istriku sing hati-hati. Nggih. Au samsin saikire nyembah srengenge jenenge saikere nek cara wong Jepang. Dadi apike kere, saikere. Saikere. Riyen Yai Arwani, Mbah Yai Arwani Kudus niku ngatur ngantek disaduki kali wong-wong Jepang. Kan go katok cekak kon ngadep anu ngetan. Nanti boten purun dilebokno nang penjara 2 kali 2 meter isine wong 12. Niku ya apa? 2 kali 2 meter isine wong 12. Tapi wong kiai ampuh-ampuh. Nak kono ngerti-ngerti ya ngajar nak pondok ngono. Wah ora masuk akal. Akalmu apa duwe? Au makhlukin akhir utawa makhluk sing liya. Saking senenge karo kartun nyembah Upin Ipin. Kepada yang terhormat Upin Ipin. Hoi. Nak untuk bilah min dari. Duh aduh. Minha an yaqula li muslimin ya kafiru. Utawa ngundang wong muslim. Lho kok ngene to? Benten. Ah niku nggih sing bangsa nyembah-nyembah niku mumpun nggih. Ah niku kathah sanget lah. Lah sing luweh kathah meleh diantarane murtad secara omongan, iku kathah sanget. Napa niku? Latan hasir ngantek wis ora terhitung. Contone ngucap ring wong Islam ucapan, "Eh wong kafir, iki kafir, iki kafir, semene iki murtad, iki syirik." Sembarang ngomong ngoten niku, dia sendiri sing kafir. Jangan sing hati-hati. Goro-goro gur tahlilan kafir. Syirik. Astagfirullahal. Goro-goro maziarah syirik kafir. Terus selajengipun wakas sukhriyah bismin min asma'i ta'ala. Gapah karo namine Gusti Allah. Pagi tenar-tenare yang subur. Alhamdulillah. Gusti Allah kan asmane Gusti Allah diantara as-sabur. Wah. Wow. Pas mau coba subur karo guyu, wah yang subur. Nah, ngomong ngoten niku ngremehno ngoten niku murtad. Awadahu utawa janji Allah, surga, surga apa? Jare wong salat surga. Wah. Awaidahu utawa ancamane neraka, neraka apa? Mosok mlebu ring neraka genine bulat-bulat kok ora mati. Wah, ora mungkin. Iki wong sing ngomong ora mungkin iki besok bakal dicos nang neraka ngantek lambene sing muni ora mungkin iki ngantek nduwir-nduwir sak rumane. Bun. Wa kan yaqula law amaroni Allah bikadza lam af'alhu. Utawa wonge ngomong kok umpama aku diperintahno Allah nglakoni ngene ngene ngene moh aku. Walaupun memang Allah ora perintah ngono, ning ngomong ngono. Aulau sawrat al-qiblah fi jihati kadza ma sallaitu ilaiha. Kok umpama kiblat sing diperintahno Allah ku kon madhep ring Baitul Maqdis ora dipindah ring Ka'bah, aku ora bakal salat. Ngomong kaya ngono ku ya murtad. Aulau a'tanillah al-jannah ma dakhaltuha mustahiffan. Utawa wonge ngarani dengan rasa meremehkan, kok umpama aku besok kon mlebu ning swarga moh aku. Pengen balik ring donya. Donya ki asik kok. Nek surga kan kabeh halal. Lah sing enak ku sing bangsa ora halal-halal iku. Injen wong adus. Kan enak, nek surga kan ora usah njen-njen weke dhewe. Aku seneng ki sing bangsa ana tantangane-tantangane niku kok lho umpamane. Aku besok daripada mlebu ring swarga enak nonton-nonton artis-artis yang diobong nang neraka. Ambah mon de pikiran rada ora genep ngoten niku. Niku memang ora genep ah ngoten. Ngomong ngoten niku lho. Namine murtad. Au mudhiran lil inat fil kulli. Wis pokoke ngomong ing dalem nentang-nentang marang pangeran. utawa ngomong meleh lau akhadhani sapa Allahu bitarki shalah ma'ama ana fihi minal marad dolamani, utawa nganti Gusti Allah besok kok nyiksa aku gara-gara siji tempo ora salat sedangkan di waktu itu aku sakit walaupun ora tak qadhoi, maka Allah benar-benar zalim kepadaku. Ngomong kaya ngono murtad, termasuk ngomong-ngomong liyane sing bangsa Allah zalim apa to. Gusti Allah iku make kok dumeh dadi pangeran huntu wong ngene gawe lara barang titene. Nah, ngomong-ngomong ngoten niku masya kaya apa murtad. Ya Allah, auqala li fi'lin hadatsa hadza bighairi taqdirillah. Utawa wonge ngarani ada sesuatu terjadi di muka bumi ini dan dia mengatakan iki ora takdire pangeran, iki gara-gara usahaku iki. Aku sugih gara-gara aku ring kerja ngene ngene ngene, ora ana hubungane karo pangeran. Murtad. Ya Allah, nak untuk bilamin. Utawa sampai iki tak pilehno sing kira-kira terjadilah. Faqala au a'tahu 'alimun fatwan faqala aish hadha syar muridan al-istighfaf. Utawa wonge suatu ketika dikandani karo ulama sing ahli fatwa benar sing genah tenanan ilmune, dikandani, "Kang, salat subuh iku kesunahane kudu kesunahane maca kunut nek cara mazhab Imam Syafi'i. Salat subuh iku rong rakaat." Ngene-ngene-ngene. Utawa diterangno bab hukum apa-apa lalu dia mengatakan, "Alah, aish hadza syariat macam-macam aneh-aneh. Turu esuk-esuk kena sokon wudu barang. Orang ngerti niku wayahe udan. Ngene iki engko jam 7 ya mangkat kerja. Mbok ya salat subuh iki rada diolorno sithik jam 7 seprapat ngono. Dadi kondisine iki rada ngepenakno." Lah, ngomong ngoten niku kan kadang kan pegel karoan. Allah bolak-balik Allah. Lah ngoten niki murtad. Nak udzubillah min utawa maneh au ana bariun min Allah, aku putus hubungan sama Allah, putus hubungan sama malaikat, putus hubungan dengan Kanjeng Nabi, putus hubungan karo Quran. Au minas syariah, au minal Islam, au kala li hukmin hukima bihi minal ahkam syariah, laisa hadza al hukm. Aula arif, utawa ketika menghadapi satu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, dia mengatakan iki hukuman model ngene iki syariat dak ono. Ning tujuane bener-bener enggak apa marang hukume Gusti Allah. Nauzubillah min zalik. Utawa meleh iki sing kuatir-kuatirno meleh, amin sewu nggih, ngapuntene. Iki ngapuntene iki contone rada Arab. Jadi nek dijahasakno Jawa ya kaya-kaya ora nyambung. Ning iki tak contohno. Au qala waqad mala'a wi'a wa ka'san dihaq. Au qala afrigh syaraban, mengucapkan dengan fakanat sarabat. Au inda waznin aw kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun aw inda ru'yati jam'in wa hasyrin jam'in ngucapna wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada biqastil ikhtifaf. Ngene iki ngapunten iki nek tak plekno karo conto iki justru malah kaya-kaya ora ana nek Jawa. Ha iki tak contohno sing nek Jawa ana. Apa contone? Ana wong mati delalah matine tabrakan apa-apa. Yes, ditakabari, "Weh, kancamu ihnil mangpus." Gunakno ayat Quran untuk ngremehno niku. Untuk nggih plesetan-plesetan niku. Amin sewu. Murtad. Jadi mampus iku kan bahasa Indonesia, mati. Terus nek bahasa Arab ana ihnil manfus. Terus kowe gunakno iku kanggo menggantikan omonganmu ring arep ngomong mampus iku mau. Wah, kancaku ihnil mangpus. kok niatmu ngoten niku kanggo ngremehno Qur'ane? Na'udzubillah min dzalik. Makane ora kena. Ya nek gunakno bahasa Arab ning liyane Qur'an dak apa-apa. Contone kanca kula nate ngakon kula rokokan niku bahasane didalili. Irgi' walau taghosa. Wah, aku tak tukuh iki bahasa Arab. Lha maknane piye? Merokoklah kamu walaupun dengan tegesan. Ngono ku walau taghosa. Irgi' walau taghosa. Tapi nek nganti ngakon rokok gunakno kata-kata warka'u ma'ar raki'in umpamane iku. Tujuanmu gapak karo Qur'ane, mbok ge plesetan, mbok ge guyonan. Kok seolah-olah itu tidak kalamnya Allah, murtad. Warki'u ma'wangki'in. Bagaimana itu? Jadi kan Quran. Nah, ini rodok itu mau. Irgi'u walau taghasa. Itu kita bahasa Arab, apa-apa. Tapi itu bahasa ngawuriyah. Niku. Aku ya tak rungok nontonan. Maknanya biaya, merokoklah kamu. Walaupun dengan tegesan. Mohon aku. Biasa dalilnya orang nak bodoh. Bapak. Kok arep tuku rokok ya isane botak watuk niku ora tau ngrokokno. Wis gampangane ora arep rokok ora ndedit, terus ngomong niku irki walau takus terus jupuk tegesan, terus dalil irki walau takus. Ya ora apa-apa, ora murtad. Tapi nek gunakno liyane, nak untu bilah mindali. Aja dipleset-plesetno Quran. Quran ge lucu-lucunan. Ngapah-ngapahan. Tabat ya beda abilah biwatan bi. Nanti ni pun bamane kitulanan istighfar. Ya pun tanya mah. Wakadha kullu mawdhi'in istamala fi al-Quran bidzalika al-qasd. In kana bighairi dzalika al-qasd fala yakfur. Tapi nek orang duwe tujuan gapah ngremehno Quran yo mboten kufur. Ngaten nggih? Mboten. Tapi yo nek cara Ibnu Hajar Al-Haytami yo tetap dosa. Walaupun tujuanmu mboten apa mau? Mboten? Mboten apa? Mboten enggak apa. Utawa neh misuwi Kanjeng Nabi. Nanti hati niki Solo Raya nggone. Nek ana Nabi dipuji jare sirik. Nabi digedhene elek. Wonge ra nrimakno ning kadang-kadang nggih ngremehno jeneng Nabi. Mungkit sing ora-ora. Jadi bapak ibuke Rasulullah mlebu neraka astagfirullah. Hadis. Wis pokoke wong-wong ngenten niku luwe apik. Niku nek cangkok radio, radione wae pekno bom terus bledosno. Naudzubillah min. Kita lurokno sing kira-kira ana ana. Aw qala li muslimin ada ana aduwuka wa aduwu nabika aw li syarifin min auladi rasulullah ana aduwuka wa aduwu jaddika muridan annabiy sallallahu alaihi wasallam. Utawa ngomong karo wong Islam ngomong kaya ngene, aku musuhmu lan musuh nabimu. Utawa ngomong karo syarif, syarif niku maksude nek cara kene habib min auladi nabi sallallahu alaihi wasallam, anak turune jeneng nabi, nek cara wong Indonesia ngundange ora syarif. Ya kleres ana Habib namine Habib Syarif ya. Ning iki ana undangan Habib nek cara teng Hadramut niku Syarif. Ana sing ngundang Sayyid. Ana sing ngundang Habib nek Indonesia. Lah kok ngomongnya nek aku musuhmu dan musuh mbah-mbahmu. Enggak pah ngremehno. Bahkan seolah-olah na'udzubillah min dzalik meniadakan mereka. Iki nek orang hati-hati justru malah dadi murtad. Wah, jari Syarif anak turunnya Rasulullah, mbahmu apa Rasulullah tenan. Wah, ngomong-ngomong seolah-olah kaya-kaya alah ra ngandel. Hati-hati ini, hati-hati. Utawa aw yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfat al-bush'ah as-syani'ah, utawa ngucapan sing elek-elek ngoten iki. Na'udzubillah min dzalik. Wis sah, wakih sanget jane. Wakih sanget. Intine waqad adda Syekh Ahmad Ibn Hajar wal Qadhi Iyad rahimahullah fi kitabaihim al-i'lam bi quwwati al-islam wasyifa asya'an katsira fayambaghi al-ittila' alaihim. Nek iso sampean luruwo kitab karangane Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami yaitu kitab al-i'lam bi quwwati al-islam dan kitabnya Imam Qadhi Iyad yaitu kitab asy-syifa fi akhlaqil mustafa, ini nerangno semua sing kira-kira masuk nok kategori murtad secara omongan. Nggih, eling-eling nggih. Dadi ngati-ati dadi wong Islam niku aja ceblang-ceblung omongan sing jane iku ndadekno murtad. Pun senajengipun niki pembagian yang penting yang akan saya sampaikan walaupun nanti mungkin agak baleni sithik. Nek menurut tenggene kitab Taqriratus Sajidah yang ini juga direferensikan guru-guru kami karena di sini kitab agak sistematis nggih. Jadi carane ngruntutno fatwanya itu mudah no, ditahlil diudari no, masyarakat iki kepenak. Zaman kula haji ngoten nggih. Yai kula riyen teng maringi manasik ya wis iki waconen iki kitab. Jadi Taqriratus Sajidah niki karanganipun napa Imam Hasan napa taklifipun Imam Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kafi ini muridnya Habib Zain bin Smith yang memang isi daripada kitab ini adalah apa namanya iki merumuskan dawuh-dawuhipun Imam Zain bin napa Habib Zain bin Smith yang ada di Madinah itu yang memang ulama kontemporer yang masih begitu kental memegang salafunas salihun yang fatwa-fatwanya sangat indah untuk kita bahasakan seharian. Lah menurut di dalam kitab ini yang membatalkan puasa itu dibagi dua. Geling-geling. Yang pertama disebut sebagai muhbitot. Maknanya muhbitot itu sing rusak. Apa itu kismun yubtilu thawabas shaumi lasshauma nafsah. Bagian yang pertama batalke ganjarane poso ning posone ora batal. Fala yajibu alil qadha dan tidak wajib qadha. Jadi yang pertama kategorinya ora wajib qadha tur batalke ganjarane tok mboten batalke posone. Yang kedua kismun yubtilu shauma wa kadzalika thawab. Sing nomor loro yo batalno posone yo ganjarane. Kalau tidak ada udzur dan wajib qadha, nggih. Nanti pembagiannya juga banyak. Wa tusamma mufattirat. Nah, lutur nek sing nomor kalih niki diwestani mufattirat utawa muftir. Sing batalke sing wingi pun diterangke niku. Cuman niki nanti ada tambahan-tambahan keterangan lah. Nah, yang pertama Pak tadi muhbitot sing rusak ganjarane tok. Kita niku poso tapi ora ana ganjarane terus kaya apa nasibe. Nah, beliau mengatakan wahia matubtilu thawabas saumi yang namanya muhbitot itu apa-apa wae perkara sing nek dijalankan dadekno ganjarane poso ilang berdasarkan hadis sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Ahmad lan Imam Ibnu Majah kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'u wal 'athash akeh wong poso tapi ora ana ganjarane apa-apa kecuali luwe lan dahaga luwe niku apa al-ju' luwe niku apa bahasa Indonesia ne lafar dan dahaga naudzubillah min ana wong poso wis oleh gur ababe ambune kaya dinosaurus bar nguntal batang telung kintal nanti amin sewu mawon laler lewat kaya gedebak buah wis naudzubillah min dalik lah tapi oleh iku tok. Lah apa Pak sing kelebu nok muhbitot sing rusak ganjaran? Siji eling-eling ghibah. Ghibah niku zikruka ahokal muslim bima yaqra. Kuwe ngomongno wong sing wonge nek krungu getik. Kecuali nek tujuane mencari solusi. Bojo kula niku kok kalih kula kok mboten nate hormat to Pak. Lah maksudnya piye? Nek ngomong niku nyeleket. kuping kula iki rasane kaya ana mercone. Mane ngoten. Iku yo ngelek-elek jane nek wong krungu yo gething, ning tujuane untuk mencari solusi. Nah iku nek nok gone kitab Syu'buliman diterangne. Gibah ngomongke elek kang wong niku yo ana sing dibenerke iki ana. Di antarane ana wong musyawarah ring sampean. Pak, kula arep dagang karo si A niku. Menurut sampean sing dadi tanggane, si A niku pripun? Lah kudu mbok omongno eleke nek memang ana. Nek mbok umpetke dosa malah. Ngapunten nggih, diangen niku memang ketoke sopan santun. Wong nek ndiluk ngantek kaya wong rukuk kok. Tapi ngapunten iki. Bojo kula wingi adus mon nggih dinjen. Noh ngoten niku mbak mane. Mbok mone iku. Lah kok roh kuwi? Masalah aku pas nginjen bojone aku ya diuneni. Ngono dadi. Ayo. Kang nginjen bojoku, Kang. Nah, terus piye kowe arep ngejak kampruk-prukan? Ya ora apa-apa, Kang. Aku kadang yang nginjen bojomu. Menurut Imam riwayat Imam Ad-Dailami, nek siji ning hadis dawuhake, as-sha'im fi ibadah min hina yusbih ila hin yumsi ma lam yaghdab. Fa idza taba kharaqa saumahu. Jadi nek ana wong kok nganti ghibah niku pasane kebronget ganjarane. Nomor kalih namimah. Namimah niku napa naklul kalam bikos diiqail fitnah. Nimbulno omongan supaya wong sing diomong iku wis gampangane dadi timbul fitnah lah. Maksude piye? Adu-adu nek cara mriki. Tak andane ya bedek iki ku jane iku dirasani anu lho toha lho. Jadi ini kueku ini, kueku ini, kueku ini. Yang tujuannya supaya itu timbul fitnah. Kok jadi orang, kok jadi nek ketemu jadi musuh-musuhan. Bawa fitnah-fitnah yang lain lah. Nomor telu al-kadzib, goroh wahual ikhbar bighairil waqi. Goroh. Goroh, ngerti goroh lah. Ngafusi. Dagang. Niki pinten pak. Niki tigang dosa ibu. Alah mbak, kalih dosa pak. Sampean iki piye? Kula niku kalih sampean iki ningal wajah sampean iki ngenes. Niki jane iki regane kedai 40, men tak regani murah ning sampean. Ngoten. Iki mau esuk wis dinyang wong 20.000 kok malah sampean 20. Kulakane iki dereng pikantuk. Ngoten niku bahasane. Lambe walambiat ngoten. Nanti kula piyambak niku nek tuku supaya ora keseret nek nggon dosa kaya model ngoten. Tak ngerti omongane. Nek omongane kakean mlek ketrek malah tak tinggal nek kula. Niki anu Pak. Pokoke kangge njenengan penglaris lah, penglaris. Wonten niku. Bangsa lambe turah ngoten. Alah seluruh liyane. Jumene ditambah-tambah wis anu Pak. Iki ngapunten niki. Wis pokoke liyane nggih kula mboten wonten. Mung sing mriku-mriku lah malah tambah to. Wis rasido. Lho kok rasido, Pak? Ranggo duit, wae. Nasibe wong ngono sing ngoten. Ketoke takok satu prek. Ki jeruke rega pira ngincipi ngantek telung lining. Bar iku ra tuku. Takoni, lho kok rasido tuku, Pak? Diamuk. Ranggo duit to. Utawa wong ngino sik. Mbak. Salakmu regane 15.000, salak sak upil-upil kok 15.000 jare. Sing dodol wong Madura yo jawab, "Alah Mas, Mas upil kok sak salak irunge pira?" Nomor 4, an-nadzaru lima yahrum. Au lima yahillu bi syahwah. Bi al-yal tadzabid nadzur. Sute ngoten. Ningali sesuatu sing diharamake. Nadzuru lima yuhramu nggih saged. Dadi ningali sing diharamake. Utawa ningali sing dihalalke tetapi dengan syahwah. Ngeti bojone dhewe kan ya halal. Tapi ngetine dadi syahwah. Iki engko ana ujung-ujungane engko nek ana istimna macam-macam, lah makane tidak boleh. Nah iku engko gagalno ganjaran. Lah nek cepto nek sing ningali barang sing diharamake jelas. Lah sing dihalalake mawon asal gunakno syahwat dadekno napa? apa? Ganjarane mboten pikantuk. Nomor 5 al-yaminul kadzibah, sumpah sing goroh. Yakin kuwi ding. Nek sumpah ngantek, yakin ginting. Pokoknya sumpah demi Allah. Tapi goroh, nah niku goroh pas nglakoni poso Ramadan ganjaran ilang. Nomor 6 qauluz zur wal fuhsyu wal amal bihi. Ucapan sing zur sing sing elek-elek lah. Misuh utawa sing jember sing apa? Ngilani. Wah, pokoknya sing bangsa kelamin-kelamin ngeten nika. Nah, untuk bilah mendalik ana siji tempo niku. Nah, untuk bilah mendalik cerita mawon nggih. Nang sijine kampung kula diceritani langsung karo sing menyaksikan kejadian. Ana wong wadon narep mati dituntun dikir, tangane dicekelekne tasbih sing diucapno semua alat kelamin. Tasbih lho. Disebut nggih Allah, Allah, Allah. Lho malah masuk mbok tak mbok contohno ya ora penak. Iki krungune Allah, Allah. Tangane nyekel tasbih metune apa? Semua alat-alat kelamine wong disebutno. Dari mulai bahasa Jepang sampai Cina makuno kuno. Weli bariku mati. Astagfirullahaladzim. Kene nek kowe kepengin besok nek mati netepi sijine amal, kulinakno amal iku. Pengen matimu maca apa? Selawat. Selawat to. Pengen matimu maca apa? Zikir, zikir. Nah, nek pengen matimu maca iki mau bangsa alat kelamin-kelamin ngono niku lah apalno, apalno. Wirita bendina. Utawa pengen metu sing bangsa apa jenis nama hewan-hewan? Apalno, bendina ngomong wis karo kancamu, wethek, wethek asu, wethek asu, celeng, wethek asu celeng, wethek asu celeng. Ten. Terus mang maca wae, lah arep matimu lah ngono, cekel tasbih karo wethek asu celeng, wethek asu. Wethek asu celeng, wethek asu celeng. Nek ora kepengin ya aja dikulinakno nek kalimatmu nganti metu ndang langsung kafaroi. Sesali sanalika iku jalukno ngampura astagfirullah min qaulil zur, astagfirullah min qaulil fuhsh. Astagfirullah aku kok ngomong ngono. Astagfirullah aku kok ngomong ngene, ngomong ngono. Pisuan niku walaupun bahasane mboten contoh mamane maaf sewu. Jadi nek ngomongno pisuane wong Jawa iku nek Betawi kan dadine mboten pisuan. Kakek ditambahi ane. Ana to? Iso. Ame sewu lho iku nek digandengno welik ah. Iku jarene nek Betawi kan ora dadi anu, kakek ane sedang pergi ke pasar kan jane ora dosa to. Tapi di suatu daerah itu menjadi kalam yang zur tadi, kaul yang zur tadi, yang pusing elek. Ya tetap walaupun itu di Betawi, mboten termasuk pisuan. Nek memang istilah itu berjalan di masyarakat anda pisuan, ya dihitung pisuan. Lah malaikate piye? Ya ngerti. Sebab pisuan itu lir kadya dene pada produk. Sing intine sing ditingali ini ku isine hatimu itu. Lah nek kowe ngomong asu ning kanggo nuturi, bahkan asu itu disebut kenok nggone syair di salah satu kalam hikmah. Saya pernah ngaji itu, saya gur lali kalimatnya. Istilahe nok nggone iki nok nggone kitab anu yang menerangkan qiraatus sab'ah itu ana ucapan kun kal kalbi. Jadilah kau seperti asu. Maksudnya piye? Asu niku duwe sifat, bahkan ditulis nang ngene kitab Safinah niku ada 10 sifat sing asu iku apik kabeh. Asu iku walaupun dikampleng kaya apa karo juragane tetep tengok-tengok setia kepada juragane. Asu iku walaupun mripate wis nglindhi wis walah wis tapi kira-kira ada sesuatu sing mengancam kepada juragane langsung yes langsung makan. Nanti pengasuh bapak, asuh, asuh, asuh, asuh jalan, asuh jalan. Tapi kanggo mbahasakno dadiyo kowe kaya asu dalam hal positif. Yo dadine ora kalimat zur. Walaupun istilahnya, iku aja mbok omongno kanggo umum kan ngoten. Iki aku ora kok ngajari elek iki yo mboten, tapi bukan berarti semua omongan ngono kuwi elek yo dak. Jadi ana umpamane sampean ana cah cilik dolanan mburi omah ana ndelalah ana anjing lewat terus sampean ngomong anjing anjing lah iku yo bukan zur. Paham mboten? Karena itu i'lan. I'lam untuk memberitahukan. Tapi nek ngarani wong wah. Ngoten niku lho. Jadi penerapane iku lho sing ati-ati, penerapane sing ati-ati. Miso nak untuk bilah mindalik. Iku kuabeh sampai disebutkan malam yadak kaulah zur wal amal bihi dan mengamalkan yang jelek tadi, mengamalkan sing gigok gigok no, sing walah sing bongsong ono niku. Falaisa lillah hajah fi an yada at'amah wa syarabah. Akhrajahul Bukhari. Jadi gampangane ngono. Walaupun wong ninggal mangan, ninggal ngombe, Allah ora duwe butuh untuk nyenengke wong niku. Ora bakal dingei ganjaran walaupun puasa ngantek letrek awake ngantek tele-tele ning penggaweane anggap ayah puasa ngomong misuh wae. Kecuali taubat lho nggih, wong namine wong kepleset kan. Mungkin sedurunge puasa wonge wis ahli pisuh. Wis ahli misuh ya kira-kira mboten nyalang. Kira-kira bisa kilisan mantu jebret langsung astagfirullahaladzim. Kang jaluk ngapura yo Kang, aku ngomong kaya ngono yo Kang, ngapurane dosaku. Nggih, wis mulai saat niki resep-resepe sing Pak piye to Pak supaya ora kulino misuh. Aja kumpul karo wong misuh. Nek kowe kumpul karo wong misuh, lho tenan iku ujug-ujug nyumber saka lelesane sampean. Angger ana wong kok kulino misuh. Keleng apa? Sampeyan kumpul, engko sesuk-sesuk ngomong cuweleng lah ngoten. Lah nek dipisuhi piye, Pak? Jane nek dipisuhi niku mbales niku ora dosa, asal ora sak ndure. Mbok ana wong diarani kok wedhus, mamane. Nah terus sampeyan jawab wedhus. Nah, mamane padha ngene iku nek iku wonge besok bakal gugur dosane, sampeyan ya ora dosa. Lalu apa yang menang besok iso mbok tuntut. Tapi nek sak ndure dosane ya ndure. Kowe diarani wedhus, ha kowe barange wedhus. Lah barange iku lho. Sing nambahi barange iki iku besok ditotal. Al fa bima zada ala hisabihi ta'ala. Apa sing turae ya berarti ana. Sampeyan dikandani wong. Wong kowe diarani wong, wonge kowe diarani bodoh ngene. Sapa sing ngarani? Tukono, mamane jurni tukono. Tukono, wah wonge ora trimo bodho, bodho goblok profesore bodho. Lah, ngomong profesore bodho iku besok dihisab karo Gusti Allah. Ampun, cekap sinanten mugi-mugi wonten manfaat. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fari. قرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه نعم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي أتوه لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته